الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca tafsir muyassar yang menjelaskan tentang suratu ad-duha. Qara ya akhi. Surah ad-duha. Jelas. Naam. Barakallahu fiik. Tayib, kita pindah ke surah yang berikutnya, Suratul Lail. Suratul Lail adalah suratun makkiyah berdasarkan pendapat jumhur para ulama. Ada sebagian kecil mengatakan bahwa Suratul Lail madaniyah. Dan suratul Lail terdiri dari 21 ayat. Dan di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dua keadaan manusia, ahlul khair wa ahlus syarr. Orang yang berada di atas kebaikan dan orang yang berada di atas keburukan. Dan apa yang akan mereka dapatkan dari pembalasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wama khalaqadh dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta. Wal laili idza yaghsha. Ini sama seperti ayat-ayat yang telah kita jelaskan pada surah-surah sebelumnya. Wow, yang menunjukkan sumpah. Wallayli, dan demi malam. Idza yaghsha. Disebutkan dalam tafsir, aqsamallahu subhanahu billayli. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi malam. Bersumpah dengan malam. Idza yaghsha, apabila yaghsha ay indama yughatti bi dhalamihi al-ardha wa ma 'alayha. Ketika malam itu dengan gelapnya. Ketika malam tersebut dengan gelapnya menutupi bumi dan apa yang ada di atasnya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dan siang. Karena ini merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, malam dan siang, matahari dan bulan. Demi malam. Wan nahari idza tajalla, dan demi siang, an-nahar. Idza tajalla idzan kashafa an dhalamil laili bi dhiyaihi. Apabila tersingkap, ya, tersingkap, hilang dari gelapnya malam, bidhiyaihi, dengan pancaran siang. Idza tajalla, apabila siang itu nampak dengan pancarannya dan kehidupan ini, manusia berada di antara malam atau siang, malam siang, malam siang, terus seperti itu. Di sini isyarat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan malam dan siang menunjukkan bahwa pada malam dan siang itu yang merupakan bagian dari waktu sangat bermanfaat bagi seorang hamba. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim memanfaatkan waktu-waktunya. Berlalunya malam dan siang itu adalah umur manusia. Apa yang telah berlalu tidak akan kembali lagi. Bagi seorang yang memanfaatkan masa-masa dia menjalani malam dan siang tersebut, maka dialah yang akan mendapatkan kebahagiaan. Namun bagi seorang yang tidak memanfaatkannya, siang hari dia lalai, malam hari kemaksiatan, lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia perbuat. Fala yarumanna illa nafsahu, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan demi apa yang Allah ciptakan dari laki-laki dan wanita. Ai wa bi khalqiz zawjaini, dan demi penciptaan dua yang berpasangan, adz-dzakari wal untha, laki-laki dan wanita. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebutkan laki-laki dan wanita, menunjukkan bahwa ini juga merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan segala sesuatu berpasangan, termasuk manusia. Ada laki-laki, ada wanita. Dan segala sesuatu ada pasangannya. Di sini Allah menyebutkan malam ada pasangannya, siang manusia ada laki-laki, ada wanita. Jin ada laki-laki, ada wanita. Hewan ada betina, ada jantan. Ada bumi, ada langit. Ada matahari, ada bulan, dan seterusnya. Segala sesuatu memiliki pasangan. Dan itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah, termasuk penciptaan laki-laki dan wanita. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan fitrah mereka condong antara satu dengan yang lainnya. Laki-laki condong kepada wanita, wanita condong kepada laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kasih sayang di antara mereka sehingga muncullah generasi, generasi berikutnya. Nah, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dari satu jenis, laki-laki wanita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Hikmah yang besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'ya, sa'i amal. Sesungguhnya amalan kalian, sebutkan dalam tafsir, ay inna amalakum, sesungguhnya amalan kalian, lasyatta. Lasyatta ay la mukhtalif. Berbeda-beda. berbeda-beda kondisi manusia. Amalan mereka berbeda-beda, keadaan mereka berbeda-beda, watak mereka berbeda-beda. Inna sa'yakum lasyatta. Inna amalakum la mukhtalif baina amilin lid dunya wa amilin lil akhirah. Ada yang beramal untuk dunia, ada pula yang beramal untuk akhiratnya. Kullun nasi yaghdu. Kullun nasi yaghdu, famadha? Fa mu'tiqun nafsahu aw mubiquha. Ada yang membebaskan dirinya dari neraka, ada yang membinasakan dirinya. Keadaannya beda-beda. Dan itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menjadi ahlul jannah, ada pula yang menjadi ahlul nar. Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha, walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau kami menghendaki, kami jadikan semuanya dapat hidayah. Namun itu tidak sejalan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menetapkan bahwa ada yang ahlun nar, ada yang ahlul jannah. Ada yang beramal untuk dunia, ada yang beramal untuk akhirah. Tinggal kita perhatikan diri kita. Allah memberikan kepada kita akal. Allah Subhanahu wa taala membedakan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Tinggal kita memilih. Mau kebaikan atau mau keburukan. Mau menjadi ahlul jannah atau menjadi ahlun nar. Masing-masing ada akibatnya. Nah, berikutnya ini akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat dari masing-masing dari dua keadaan ini. Baik, kita sampai kepada ayat yang keempat, ikhwan. Ilahuna akhiru da'wanan alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.